Hadirnya ada Abah Lala bersama MG86 Production. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai dasar laut, Indonesia tanah airku. Aprilia kedahanmu, kurau suara angin. Ngalem-ngalem ngalem neng dadaku, Pulih